الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita masih pada adab yang ketiga yaitu adab untuk kita bersegera memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalagi bagi para pemuda khalifah. Karena umur masa muda ini umur emas. Dalam artian umur yang di situ dia bisa menghasilkan banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang tua. Dari sisi kosongnya pikiran dari perkara-perkara yang menyibukkan. Dari sisi kekuatan, kekuatannya masih penuh. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertanyaan khusus tentang masa muda untuk apa? Sebagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati min indi rabbihi tabaraka wa ta'ala hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser kaki anak Adam dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kala pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Ya rahmah. An umrihi fima afna. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa umur dihabiskan? Ini umum semuanya. Kemudian yang kedua wa an syababihi fima abla. Dan tentang masa mudanya, untuk apa masa muda dia habiskan? Untuk apa masa muda kita habiskan? Apakah untuk hura-hura, ataukah untuk nafoya-foya, atau untuk bermaksiat dan seterusnya? Kenapa? Para ulama menegaskan dikhususkannya masa muda padahal sudah masuk dalam bagian umur. Karena masa muda adalah masa-masa emas untuk seseorang bisa mencapai kemuliaan. Nah, mencapai kemuliaan. Kemudian wa al-malihi min aina kasabahu wa fima anfaqah. Pertanyaan ketiga tentang harta, dari mana dan kemana dia keluarkan. Dan yang keempat wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Syahid dari hadis ini yaitu dikhususkannya masa muda dalam pertanyaan. Padahal merupakan bagian dari umur. Makanya Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam adab ketiga ini betul-betul berusaha untuk apa? Kita sadar jangan sampai terkecoh dengan apa? Dengan taswif dan takmil, yaitu bernanti-nanti menunda-nunda pekerjaan. Tanya bagaimana perkataan Ibnu Jauzi kemarin, Umar? Na'am, iyyakum wa taswif fa innahu min junudil iblis. Ini termasuk tentara-tentaranya syaitan, ya khanifillah. Menunda-nunda amal. Sebenarnya mampu untuk dilakukan saat ini, tapi dia tunda, akhirnya tidak bisa dia lakukan. Ini banyak hal. Banyak perkara yang kita dapati kalau kita mau tafakkur. Perkara yang sebenarnya mampu kita lakukan, kemudian kita tunda-tunda, akhirnya setelah itu tidak bisa lagi. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa naqala al-Khatib al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim. Yaitu yang dimaksud yang mengatakan seperti ini adalah Abu Ahmad Nasr Ibnu Ahmad al-Iyadhi al-Faqih as-Samarqandi. Qal لا ينال هذا العلم إلا من أطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. نعم. الخطيب البغدادي رضي الله عنه sampai menukilkan dalam kitab Al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'. Nah, dari Abu Ahmad Nasr Ibnu Ahmad Al-Ayyadhi As-Samarqandi. Cuman pada sanadnya Al-Khanifillah ada Aziz Ibnu Nasih Al-Faqih. Ya. Syabu Amr Hamidahullah Ta'ala mengatakan lam ajid lahu tarjamah, aku tidak mendapati biografi beliau. Nah, yang beliau katakan di sini tidak akan mencapai ilmu ini, yaitu tidak akan bisa meraih ilmu ini kecuali orang-orang yang apa? Attala dukana, yaitu mengosongkan tokonya dalam artian tidak sibuk dengan pertokoan. Wa kharraba bustanah, dan merusak kebunnya, ya, tidak sibuk dengan perkebunan, tidak sibuk dengan pertanian. Wa hajara ikhwanah, dan meninggalkan saudara-saudaranya. Kemudian wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatah, dan meninggal keluarga yang paling dekat dengan dia, kemudian dia tidak menyaksikan jenazahnya. Ini semua bukan maksudnya kemudian sudah pikir diri sendiri. Nah, tidak, maksudnya ini sekedar apa? Nah, mubalaghah. Untuk seorang apa? Tidak terpecah-pecah fokusnya. Tayyib, perhatian dia tidak terpecah-pecah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Jamaah, wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalb, itu intinya. Wa ijtima'il fikr. Ini semua walaupun padanya ada mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan dari sisi apa? Karena sebagian perkara memang kita harus harus melakukannya. Seorang yang ikhwan fillah bekerja, kalau memang enggak apa? Tidak bisa mendapatkan rezeki kecuali dengan bekerja dalam artian untuk menghidupi diri anak dan istri, maka ini merupakan keharusan juga. Syalbani rahimahullah ta'ala khalifillah dulu membagi waktunya. Nah, Tayyid membagi waktu kapan beliau untuk membuka apa tempat servis 6 jam. Beliau beri waktu dari jam sekian sampai sekian. Sudah, setelah itu belajar di Maktabah Zahiriyah. Nah, karena apa? Karena bekerja kalau kita tidak membatasi ya khalifillah, dalam artian sekian sampai sekian, setelah selain waktu itu, bukan kemudian santai-santai, oh setelah itu ilmu, setelah itu belajar, setelah itu menghafal. Nah, maka saya salut dengan ikhwah yang bekerja masih tetap bisa menghafal. Maka ini khair, ijtahidu, teruskan. Nah, teruskan untuk istiqamah di atas jalan itu. Baik. Untuk ya, dia membagi, ada bekerja, kemudian ada menghafal, ada murajaah. Itu khairul katsir khalifillah, karena dia menggabungkan kebaikan, karena memang dia dituntut untuk itu dengan niatan yang bagus. Sebagai penunaian kewajiban. Nah, untuk menafkahi anak dan istri. Nah, tapi jangan sampai ilmu juga lupa. Dan ini yang butuh untuk ditingkatkan, dijaga. Nah, maksud dari dikatakannya perkataan tadi, akhwanifillah, tidak akan meraih ilmu kecuali orang-orang yang mengosongkan tokonya, merusak kebunnya. Maksudnya adalah bahwasanya seorang tidak akan bisa meraih ilmu dengan sempurna kecuali ketika dia jam'il qalb, yaitu hatinya dia kumpulkan. Ya pas belajar, sudah belajar, jangan di majelis ilmu pikirannya keluar. Intinya itu, pas dia belajar ya konsentrasi, hatinya itu dikumpulkan. Jangan pas dia majelis ilmu masih berpikir bagaimana ini, bagaimana bikin ini, bagaimana besok sudah disediakan adonan belum, dan seterusnya. Atau apalagi yang bisnis online ini yang lebih sibuk lagi pikirannya. Selama memiliki waktu yang muhaddad, yaitu waktu yang sudah tertentu, maka selain waktu bekerja, usahakan. Usahakan untuk kita hatinya dikonsentrasikan. Apalagi para talabah. Nah, para talabah, karena antum ada di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, ya untuk menuntut ilmu konsentrasi. Nah, pas waktu belajar konsentrasi belajar. Waktu menghafal konsentrasi menghafal. Waktu istirahat silakan. Nah, waktu istirahat silakan untuk apa? Untuk menghibur diri. Dalam artian untuk biar tumbuh lagi semangat baru ketika nanti masuk. Nah, jadi jam'ul qalbi penting. Wajtima'ul fikr, dan pemikiran itu bisa terkumpul. Kalau pikiran terpencar-pencar, tidak akan bisa belajar. Tidak akan bisa belajar, yakin. Nah, waqila amara ba'dul masyayikh taliban lahu binahri marwahul khatib. Fakana akhir ma amarahu bihi an qala. Nah, isbat thawbaka kaila yushhiluka fikra ghasrihi. Nah, dikatakan, nah, sebagian masyayikh memerintahkan kepada muridnya dengan yang semisal yang diriwayatkan oleh Al-Khatib tadi. Kemudian akhir yang beliau perintahkan yaitu bimbingkan kepada si murid dengan mengatakan apa? Isbag thawbak kaila yushinuka fikra ghasrihi, yaitu apa? Celuplah pakaianmu, yaitu diberi warna celupan. Warna celupan agar apa? Tidak menyibukkanmu berpikir bagaimana nanti mencucinya. Dalam artian kalau pakaian celupan kan warnanya sudah dalam artian tidak putih, tidak ini. Pakaian celup, nah kotor tidak terlalu kelihatan. Jadi tidak terlalu berpikir. Nah, tidak terlalu berpikir bagaimana nanti nyucinya. Nah, dan biasanya memang terlalu apa? Jadi pikiran nyuci. Ya. Nah, kita ya. Maka bikin jadwal. Jangan setiap hari nah nyuci. Habis waktunya. Wa mimma yuqalu 'an Syafi'i annahu qala: "Law kulliftu shira'a basalah, lama fahimtu mas'alah." Nah, dan di antara perkara yang dikatakan dari Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Law kulliftu shira'a basalah, lama fahimtu mas'alah." Seandainya aku diberi beban untuk membeli apa? Membeli satu biji apa? Biji bawang. Maka tentu aku tidak akan paham satu masalah. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau aku dibebani untuk jual beli, ya untuk mikir jual beli aku tidak akan paham masalah. Karena apa? Karena akan terpecah ini maksudnya. Akan terpecah. Ini sekedar ungkapan kiasan ifanifidah. Maksudnya seorang kalau ingin betul-betul memahami suatu permasalahan, apalagi hal-hal yang butuh kejelian, ya apa? Butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi. Nah, makanya kita telah buat jadwal, ya usahakan pas jadwal itu konsentrasi. Pas jadwal itu konsentrasi. Pas waktunya memang kita butuh beramal. Nah, kita beramal karena ilmu juga kita cari untuk kita amalkan. Butuh beramal, ya pas beramal konsentrasi. Sehingga waktunya apa? Waktunya singkat karena kita pas beramal mengumpulkan mengumpulkan pahala juga. Sehingga tidak sia-sia. Jadi poin yang ketiga ini fani filah dari Adam, yaitu untuk kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan bersegera mengisinya, dan apa? Kita fokuskan pikiran kita dalam belajar. Nah, belajar fokus ini yang penting. Nah, belajar fokus, maka kepada ikhwah yang apa? Yang mengajari saudara-saudaranya untuk sering-sering ditanya. Apalagi untuk yang kecil-kecil. Ya. Sering-sering ditanya untuk apa? Fokus enggak mereka? Menyerap enggak? Kadang diubah pertanyaan dengan kalimat lain ya Fanifila. Kalau memang paham diubah kalimatnya bisa. Dibalik. Kadang jawabannya kita sebutkan, kemudian suruh pertanyaannya apa. Antum bisa bolak-balik. Nah, untuk apa? Melatih pemahaman. Nah, mengecek kepemahaman. Baik. Sehingga ketika bertemu dengan mereka-mereka yang diberi lisan yang lincah, kanibela untuk memutarbalikkan fakta, kita bisa tahu dan paham bagaimana mendudukkannya. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Atau fi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.